ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنبدأ أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian tentang usaha di akhir zaman. Seperti yang telah kita ketahui tadi, bahwa usaha yang dimaksud adalah munculnya perkara-perkara muka yang semakin merajalela, semakin banyak terjadi di mana-mana sebagai pertanda dekatnya hari kiamat. Termasuk di antara tanda-tanda kiamat tersebut yang juga semakin hari semakin banyak terjadi ialah intisar riba, banyaknya praktek riba dalam muamalah. Kalau dulu hanya dikenal riba nasi'ah dan riba qadl. Riba nasi'ah itu riba dikarenakan yang harusnya kontan tapi dibayar tempo. Dengan emas itu harusnya kontan tapi dibayar tempo, sehingga temponya tadi menyebabkan riba. Adapun riba fadl, ini riba dikarenakan yang harusnya sama tapi kemudian ada yang lebih. Seperti emas ditukar dengan emas harusnya sama gramnya tapi ada kelebihan pada salah satunya. Kelebihannya itu namanya riba fadl. Tapi sekarang ini barakofikum muamalah-muamalah, transaksi-transaksi ekonomi hampir tidak bisa menghindari sistem riba. Tetapi masyarakat semakin jauh dari agama sehingga mereka tidak sadar bahwa transaksi mereka itu termasuk transaksi riba. Mereka biasa pinjam modal untuk usaha ke bank dengan bunga. Sudah masuk riba. Mereka biasa melakukan simpan pinjam tapi dengan bunga riba. Mereka biasa menukar emasnya atau peraknya yang lama dengan yang baru dengan tambahan harga masuk riba. Nah, banyak sekali dan semakin merata semua link transaksi-transaksi yang tidak Dari empat. Dengan dekatnya kiamat semakin banyak sistem-sistem baru yang ujung-ujungnya riba. Nah, mulai dari skala rumah tangga sampai skala negara, riba sudah menjadi seperti sesuatu yang biasa. Padahal riba termasuk dosa besar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala, bahwa sungguhnya beliau bersabda, baina yadi sa'ah yadhu'u riba, di hadapan hari kiamat nanti sebelum terjadinya, maka akan muncul sistem-sistem riba. Nah, baik, tentu sistem-sistem itu tidak dinamai dengan riba, tapi dinamai dengan istilah simpan pinjam, istilah dengan suku bunga dan yang semisal. Nah, semuanya terbawa riba dan akan semakin banyak kemunculan. Seorang muslim sudah tidak peduli lagi, yang penting beres usahanya, riba atau tidak, itulah pertanda hari kiamat semakin dekat. Disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala ya'tiyanna 'alan nasi zaman, akan datang kepada manusia masa, la yubalil mar'u bima aqadal mar, yang saat itu masyarakat sudah tidak peduli dapat harta dari mana, amin halal atau min haram, dari yang halal atau dari yang haram, karena transaksi-transaksi mereka termasuk riba yang diharamkan. Mereka tidak peduli, yang penting modern, yang penting keren, yang penting lancar, gitu. Ya, nah. Kemudian termasuk juga di antara huru-hara yang terjadi sebagai tanda hari kiamat as-suhra ialah duhur ma'az, semakin banyaknya nyanyian dan musik serta alat-alat musik. Nah, hampir di setiap acara ada musiknya. Hampir dalam kegiatan-kegiatan mesti ada musiknya. Nah, dan kaum muslimin semakin hari semakin tidak peduli, yang penting ramai, ya. Nah, alat-alat musik juga begitu, semakin lama semakin modern. Kalau dulu mau menyuarakan nada-nada yang indah, itu harus bisa memainkan jari ketika memetik gitar. Sekarang dikas gitu aja gitarnya punya sendiri, macam-macam bunyinya. Mau yang gaya rock, gaya campur sari, jalan gaya dangdut atau itu misalnya. Nah, di mana-mana, di up atau non up, musik sudah menjadi bagian kegiatan yang tak terpisah dari kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah, semakin dekat dengan hari kiamat, lagu, musik, nyanyian dan lain-lain itu semakin menjadi-jadi harpas itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Dr. Al-Albani dalam Syarhul Syams, dari sahabat yang mulia Sahal Ibnu Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saya qulu fi akhir zaman khatafun wa qadaf wa maqud kila wa mata dalika ya Rasulullah, qala idza dhuharatil ma'azif wal qainat. Dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Sa'ad, bahwa sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akan terjadi di akhir zaman karena longsor atau gempa bumi, dan juga seorang yang berubah mukanya dengan muka binatang atau yang lain. Rasulullah ditanya, kapan itu semua bisa terjadi? Beliau bertanya, ketika semakin permunculan alat-alat musik dan nyanyian, serta semakin banyak penyanyi-penyanyi. Nah, baik, ini kemukaan yang sudah ada sejak zaman dulu, tapi semakin lama semakin banyak, semakin tak terkendali. Kalau dulu mungkin di masjid yang diperdengarkan ayat-ayat Quran, sekarang di dalam masjid pun dipakai untuk menyanyi dan menyuarakan alat musik. Nah, harus di mana-mana. Baik, sampai dalam zikirnya sekalipun terkait dengan alunan musik. Nah, semuanya ini termasuk bentuk huru-hara yang terjadi di akhir zaman dan semakin banyak terjadi ketika kiamat semakin dekat. Sama juga hukum huru-hara yang terjadi di akhir zaman ialah kasratu shurbil khamr. Sebanyak para pemuda dan kaum muslimin serta masyarakat yang semakin hari semakin banyak yang suka mabuk-mabukan. Masuk di dalamnya, kata para ulama, ialah segala sesuatu yang menghilangkan akal dan kesadaran, seperti narkotik, obat bius, ganja, ya bius yang sifatnya bukan untuk pengobatan operasi ya, tapi memang untuk digunakan untuk menghilangkan kesadaran, untuk terleha-leha ya. Nah, sabu-sabu, pil koplo dan lain-lain, semuanya semakin hari semakin banyak. Nah, tidak hanya di kota, tapi juga di desa. Khamr dengan berbagai macam namanya sudah menjadi biasa. Pesta miras, ya, sampai mendem, sampai mampus. Ya. Nah, terjadi di mana-mana. Tak cuma di hotel atau di tempat-tempat karaoke, di kubuk-kubuk terjadi, sawah-sawah juga iya. Nah, ini semakin lama semakin banyak terjadi. Disebutkan dalam hadis tentang masalah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min asrati sa'ah, termasuk dari tanda-tanda kiamat. Di antaranya ialah beliau menyebutkan wa yusrabul khamr, semakin banyak yang minum khamr. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak hanya sekedar minum khamr, tapi menghalalkannya. Ya, yang paling buruk menghalalkannya. Kemudian memberi nama-nama yang mulia, padahal minuman itu minuman yang sangat rendah. Nah, begitu. Dikasih anggur, whisky, ya, atau yang semisalnya itu, atau nama apalagi itu ya. Biar bintang, ya. Atau cap apa begitu ya. Namanya macam-macam, bahkan dipakai untuk pesta. Nah, ini yang berbahaya kalau sampai diyakini kehalalannya. Itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Tuhan Nabi Tina Al-Zakumullah, huru-hara yang terjadi, kehebohan yang terjadi, ialah semakin banyaknya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sudah tidak patuh sama orang tua, sudah tidak sopan sama orang tua, malah membuat resah, membuat nama baik orang tua tercemar, membuat orang tua menangis karena tinggalkan anak-anaknya yang semakin hari semakin tidak beradab. Anak-anak sekarang ya hanya memikirkan kepentingan pribadi, egois, ya, individualis, hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tidak mau tahu dengan kondisi orang tua, tidak perhatian dengan orang tua, padahal orang tuanya kesepuh, orang tuanya butuh kasih sayangnya. Bahkan ada yang tega memperlakukan orang tua seperti memperlakukan seorang budak. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, sa'ukhiruka al-asratiha, aku akan mengatakan kepadamu tentang tanda-tanda kiamat, ida waladatil amatu ambataha, ketika budak perempuan melahirkan tuannya. Di antara penjelasan para ulama tentang masalah ini ialah ayat surah Al-Uqub Aulad, fayu'amilul walad ummahu mu'amalatus sayyid ummatahu. Banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tua, sampai-sampai anak kecil memperlakukan ibunya seperti seorang tuan memperlakukan budak perempuannya. Minal ihana, direndahkan, wasab, dicaci maki, wadzab, dipukul, walistihdam, nah, diperlakukan seperti pembantu. Nah, penasihat ini dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, walaupun ada juga penafsiran yang lain. Di antaranya ialah semakin banyak terjadi peperangan sehingga sampai banyak budak-budak lagi, sehingga banyak tuan yang menggahuni budaknya sampai melahirkan anak. Nah, jadi kalau ada tuan yang punya budak perempuan kemudian menggahuni budak perempuannya dan sampai melahirkan anak, maka anaknya itu statusnya bukan budak tapi orang merdeka. Itulah yang dimaksud budak perempuan melahirkan tuannya. Ada yang penasihat mengatakan itu. Tapi yang terkait dengan hulha, hari kiamat atau akhir zaman, tanda-tanda kiamat, ya, seperti yang ditafsirkan oleh para ulama yang lain, banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, sampai-sampai anak tega memperlakukan ibunya seperti memperlakukan budak perempuan. Kemudian ikhwan fillah a'azzakumullah, termasuk kemungkaran-kemungkaran yang semakin banyak terjadi mendekati hari kiamat ialah kasab suh. Semakin banyaknya kaum muslimin yang menjangkit penyakit akhir dan pikir, terjangkit penyakit akhir dan pikir. Mereka kaya tapi tidak peka, tidak solidar, tidak mau membantu. Mereka hanya memikirkan bagaimana supaya hartanya semakin hari semakin banyak, semakin menumpuk-numpuk. Untuk kesenangan ada, tapi untuk bertawun, sedekah, berinfak, membantu kaum du'afa, membantu lembaga-lembaga pendidikan, membantu masjid, masjid-masjid, tidak ada. Karena kekejian dan kepahilan akan semakin merajalela dan semakin banyak ketika dekatnya hari kiamat. Para ulama menjelaskan as-suh itu lebih parah daripada al-fukur. Al-fukur itu berakhir, pelit itu aja. Tapi as-suh juga pelit, dia itu akus, ingin menguasai harta orang lain. Sudah pelit, takut, itu asal. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, nah, tapi yang sahih hadis ini mauquf sampai Abu Hurairah. Tapi para ulama menghukumi hadis ini marfu', karena yang disampaikan ialah perkara ghaib. Tak mungkin sahabat cerita bohong tentang masalah ghaib. Pasti dapat informasi dari Nabi SAW yang mendapatkan wahyu. Qala Abu Hurairah berkata, "Min as-sa'ah ayat ayatul as-suh." Termasuk tanda-tanda kiamat ialah semakin permintaan, kekejian dan kepahilan di tengah-tengah kaum muslim. Jadi pikir dan pahil itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Sudah lama banyak yang memilikinya, tapi semakin dekatnya hari kiamat, semakin banyak yang punya penyakit itu. Nah, kaum muslim banyak jumlahnya. Nah, penghasilan mereka suka banyak-banyak. Kalau semuanya itu termawan, semuanya itu mau membantu, ta'awun al-fir wa taqwa, maka pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, masjid-masjid, itu cepat gajinya, ya. Nah, tapi karena kebakilan merata, nah, untuk bangun rumah tingkat 10 ada, tapi untuk ta'awun kecil aja, untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok, atau membantu masjidin, nah, masih belum bisa. Tanda tanggungan, karyawan saya banyak, mikir THR, lain kali saja. Nah, praktiku. Pikir. Ini bukan masalah sepele. Nah, akan disebut di dalam riwayat yang lain bahwa kekikiran dan ketahsilan ini menjadi sebab Allah mengazab umat-umat sebelum kita. Nah, kalau sudah merasa rela, azab datang. Yang kaya misalkan separuh penduduk negeri itu kikir semua. Oh, itu khawatir azab Allah datang karena Allah menurunkan azabnya pada umat-umat terdahulu. Di antara sebabnya ialah mereka bakhil rame-rame, kikir rame-rame, padahal mereka kaya. Seperti yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wattaqussuh, hati-hatilah kalian dengan sifat kikir dan bakhil. Fa'inna suha ahlaka man kana qablakum. Karena sifat kikir itu ternyata menyebabkan umat-umat sebelum kalian menjadi binasa. Kemudian termasuk tanda kiamat yang semakin hari semakin bermunculan ialah kasratuz zalazil, banyaknya terjadi gempa bumi. Gempa bumi itu sudah lama ada dan terjadi, tapi semakin lama semakin banyak terjadi. Semakin dekat kiamat semakin banyak terjadi. Bahkan disebut oleh para ulama, ketika kiamat benar-benar telah dekat, gempa bumi itu bangkit. Ya, di sini pak, wah, jauh semuanya kaget, kejut. Kapan melihat lokasi? Mau pulang, gempa yang di sana terjadi adalah gempa bangkit. Ya, istidama, terus bangkit. Pergantian. Tas satu jalan. Itu adalah peringatan dari Allah bahwa kiamat sudah dekat. Nah, gempa itu akan melanda di seluruh pelosok dunia, seluruh penjuru dunia. Semakin dekat dengan kiamat, akan semakin banyak terjadi dan semakin beruntun terjadinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta taqsur az-zalazil." Tidaklah terjadi di hari kiamat sampai banyak terjadi gempa-gempa bumi. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, "Wa anna al-mu'attiqa sathiha shumuluha wa tawamuha." Yang dimaksud banyaknya gempa yang terjadi ketika mendekati hari kiamat ialah shumuluha, terjadi di tempat yang banyak merata. Ya. Jadi yang gempa, yang merasakan gempa itu tidak cuma Indonesia, tapi semua negara akan merasakan adanya gempa. Wajawamuha, dan gempanya itu terus tidak berhenti. Ya, nah, banyak gempa susulan, nyambung. Nah, semakin dekatnya kiamat, akan semakin sering seperti itu. Gempa susulan sampai 350 kali. Nah, rumahnya hancur semua, dibangun hancur lagi, ribut semua. Ini termasuk pertanda dekatnya kiamat. Tas satu jalan. Kemudian ikhwanul muslimin auzakumullah. Termasuk pembukaan dan kehebohan yang terjadi mendekati hari kiamat ialah iltimasul ilmi indal as-sawir. Banyaknya masyarakat yang lebih senang untuk mendengarkan ilmu dari kalangan ahlul ahwa wal bidah. Kalau yang mengadakan panitianya mendapatkan da'i-da'i ahlul ahwa wal bidah, da'i-da'i yang menyimpang, da'i-da'i yang ya kacau akidahnya, ya kacau manhajnya, kacau akhlaknya. Nah, tapi top ngelawaknya, jago cerita petualangan, rame, nah, bahkan mengalahkan penonton konser, ya. Tapi kalau yang tampil itu adalah dai-dai ahli sunnah wal jamaah yang menjelaskan sunnah, prinsip-prinsip sunnah, barakofikum, panas kupingnya, ya, nah, enggak betah, enggak menarik, kakein dalil, ya, nah, lain penting. Semakin sekedar kiamat seperti itu, jadi jangan dikira enggak ada pengajian-pengajian, semakin banyak pengajian-pengajian di mana-mana pengajian, ya, nah, jatuh buahnya. Tapi ternyata masyarakat lebih senang mendengarkan dan mencari ilmu tinggal as-sawir. As-sawir itu istilah untuk al-awal tidak yang menyimpang. Sebut as-sawir karena mereka itu kecil, anda di sisi Allah SWT. Nah, berarti senang sama da'i-da'i muda yang tua-tua enggak. Bukan tua dan mudanya, tapi prinsipnya, ya, manhajnya. Nah, okay. Ada juga yang menjelaskan bahwa di antara tanda kiamat itu ialah mereka sudah bisa menghormati kibar ulama. Mereka sudah tidak menoleh kepada ulama-ulama kibar yang senior, baik dalam masalah usianya maupun dalam masalah keilmuannya atau pengalaman dalam dakwahnya. Mereka pun beralih ke para sihor. Sihor disibarkan, tidak disihorkan. Itu tanda-tanda dekatnya kiamat. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mubarak dalam kitab beliau Az-Zuhdi, disebutkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' dari sahabat Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna min asratis sa'ah salasan, ihdahunna ayyul tamasal ilmu indal al-sawhir. Termasuk tanda kiamat itu ada tiga. Salah satu di antaranya ialah dicarinya ilmu di sisi sihwa atau al-sawhir. Al-Imam Ibn Mubarak rahmatullah ditanya, siapakah al-as-sawhir dalam hadis ini yang dimaksud? Faqal, beliau mengatakan, alladzina yaquluna bi ra'yihim. Itu mereka yang kalau nyampaikan agama itu akal-akalan, ya, nah, tak pakai dalil, marang-marang, akal-akalan, ya, pakai perasaan. Itu maksudnya ialah ahlul awak wal bidah. Fa amma shahir yarwi anhu kabir fa laysa bi shahir. Nah. Tapi kalau shahir itu ialah perawi yang muda meriwayatkan dari perawi yang tua yang manhajnya sunnah, nah maka tidak disebut shahir dalam hadis ini. Artinya kalau manhajnya benar, prinsipnya benar, bukan termasuk shahir. Nah, ini semakin banyak bar opiko dan bisa disaksikan sendiri bagaimana kenyataan yang ada. Ramai pengunjung, ramai peserta, tapi yang tampil ternyata itu alladzina yaquluna fi ra'yihi. Ya itu. Yang disampaikan itu ya yang penting keluar apa yang ada di akal keluar semua. Ya. Tak ada dalilnya dari Al-Quran, tak ada dalil As-Sunnah. Orasinya berjam-jam, dia tadi ngomong sana kemari dengan akalnya, akal-akalan maksudnya itu ya. Nah, yang penting senang, ya. Nah, mengarang-arang, menyimpang. Termasuk yang juga menjadi tanda-tanda dekatnya kiamat. Ialah at-tahawun bisunan. Banyaknya masyarakat yang sudah mulai meremehkan sunnah. Banyaknya yang mengatakan ah, tak wajib aja kok, cuma sunnah. Terus itu jalankan, ya. Itu menyemeremehkan sunnah. Jadi banyak yang mengatakan ah, tak usah kerjakan sunnah, ya. Jadi ternyata ini wajib apa sunnah? Sunnah, oh sunnah, ya sudah, itu, ya hanya ditinggalkan. So semakin banyak yang melakukan itu, nah sikap meremehkan ini berbahaya, termasuk sesuatu yang mungkar, ya, nah. Para sahabat dulu itu enggak pernah tanya ini hukumnya wajib atau sunnah. Setelah tahu sunnah itu jawaban enggak. Mereka tanya ini apakah si amalan yang paling Allah cintai, apakah amalan yang paling utama itu untuk dikerjakan. Tapi sekarang enggak ya. Nah, tanya saat ini hukumnya wajib atau sunnah. Oh ini bukan wajib tapi sunnah. Oh ya sudah kalau begitu. Kenapa? Kalau begitu? Nah jawabannya ya nggak usah dipikir. Kerjakan. Bahkan di antara bentuk meremehkan sunnah itu ialah banyak yang masjid langsung duduk gitu aja, nggak pakai sholat tahiyat di masjid. Padahal, nah itu disyariatkan. Nah itu sunnah, tapi dia menjadi kebiasaan masuk masjid, duduk di masjid tidak pakai sholat sunnah tahiyatul masjid. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Husaimah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna min asratis sa'ah ayyamu rasul bil masjid la yusalli fihi ra'atain. Termasuk tanda kiamat ialah seorang melewati masjid duduk, la yusalli fihi ra'atain, tidak mau sholat dua rakaat di sana. Nah, lagi sunnah-sunnah yang lain, ya. Nah, ada juga yang menjelaskan termasuk tanda kiamat ialah mereka tidak sholat jamaah di masjid itu, padahal sudah lewat di masjid itu, padahal dia berdiri di depan masjid itu, gak masuk, ya, sehingga masjid itu dipakai sebagai jalan saja, ya. Nah, Ibnu Mas'ud juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, "Inna min asfaratis sa'ah antukta fadal masajidu suruqa." Termasuk tanda-tanda kiamat ialah masjid dijadikan seperti jalan raya untuk lewatan saja, enggak pakai sholat, ya. Lewat. Itu namanya bentuk meremehkan sunnah, ya. Semakin dekatnya kiamat, yang melakukannya semakin banyak, semakin ramai-ramai. Kemudian termasuk juga yang menjadi huru-hara pada hari kiamat nanti. Nah, kasatul kadib wajah mutasabut di Nabil Akbar. Kesebarannya berita bohong dan tidak tasabut dalam menukil berita. Nah, jadi berita bohong itu sebarkan bus. Diterima, langsung dilukir. Jadi walaupun dia yang tidak menyampaikan berita bohong, tapi dia ikut serta menyebarkannya. Ini semakin lama semakin banyak berita-berita bohong yang disebarluaskan. Apalagi sekarang ada media-media sosial, medsos, ya. Sekali pekan langsung ratusan ribuan orang membaca. Nah, yang lain baca cepat. Nah, kali berkali. Nah, kita turun itu enggak disaring dulu, ya. Nah, baik, enggak difilter dulu, langsung disebarkan. Nah, ini akan banyak yang melakukannya, semakin ramai yang melakukannya ketika semakin dekat kiamat. Nah, sekarang sudah kita rasakan itu. Kasus yang tidak ada saja, ada beritanya, ada beritanya. Sesuatu yang tidak terjadi, kasusnya itu tidak ada, tapi ada beritanya. Apalagi yang ada kejadiannya. Beritanya itu macam-macam, ya. Nah, seseorang itu gak pernah melakukan sesuatu, itu diberitakan melakukan sesuatu. Nah, itu banyak. Apalagi dia pernah sedikit melakukan sesuatu, wah, tambah macam-macam beritanya. Apalagi banyak melakukan sesuatu, beritanya tambah banyak. Jadi semakin kencang berita-berita itu, ya, yang bohong-bohong itu, ya, baik melalui lisan ataupun tulisan atau media-media sosial. Hati-hati, ya, mereka-mereka ini melakukan dosa yang cukup besar, ya, disebut kadzab, disebut dajjal, mana suka menyebarkan berita dusta secara luas. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Saya kunu fi akhir ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum." Fa'iyyakum wa'iyyahum. Akan terjadi di akhir umatku nanti, beberapa orang yang biasa menyampaikan berita kepada kalian dengan berita yang aneh-aneh, kalian dan bapak kalian belum pernah mendengarnya, maka jauhilah mereka. Ya. Nah, fa'iyyakum wa'iyyahu. Jadi ya, kalau ada berita apalagi terkait dengan harkat dan martabat saudara kita, jangan langsung disebarkan. Cek dulu, kita sabuti dulu. Kalau memang benar, ya kita nasihati secara tepat mata ya. Nah, jangan asal nyebar, apalagi terkait dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Hati-hati ya, apalagi sekarang ini orang menyebut tahun-tahun politik ya, panas ya, ini tahun-tahun politik, tahun panas ya, saling menjatuhkan, saling menggoreng ya, berita-berita yang kecil digoreng ya. Nah, supaya semakin ramai ya, ribut dua pendukung calon presiden, kalian jangan ikut-ikut ya, ikut termasuk huru hara. Oh, ya. Nah, jangan ikut-ikut. Apalagi terkait dengan pemerintah yang masih sah berkuasa, tak boleh sampai menyebarkan aibnya, tak boleh sampai mencaci macinya, tak boleh sampai menjelek-jelekannya. Nah, di depan umum, tak boleh. Baik, ingat ya, di tahun-tahun politik banyak kita penuh tersebar, banyak juga yang suka goreng-goreng berita yang rasanya kecil jadi mekar besar karena digoreng. Jangan sampai tersebar. Ingat, kalau sampai tersebar bisa dipolisikan. Ya, sampai dipolisikan, jangan iseng-iseng. Jangan iseng ya, jangan suka iseng-iseng. Nah, ya terkait dengan masalah pemerintah, ya nggak boleh sampai menghina, mencaci maki, menjatuhkan harkat dan martabat, nggak boleh. Masih penguasa yang sah, ya. Nah, ingat ya, satu kalimat saja kalau sampai bohong disebarkan, apalagi terkait dengan orang-orang penting. Nah, yang punya nama bisa dipenjara. Ya, tentu. Nah, itu walaupun ancamannya penjara, itu tambah lama, tambah ramai, tambah banyak juga. Ya, nah, syarat itu. Ya, memang tanda-tanda kiamat telah dekat. Ya, itu tersebarnya berita bohong dan tidak tersabut dalam menukil berita. Asal saring saja. Nah, kemudian Yohana betina alzakumullah, termasuk juga kehebohan yang terjadi yang menggemparkan masyarakat menjelang atau dekatnya kiamat ialah kasratu mautil fujah, banyaknya peristiwa-peristiwa kematian yang bersifat mendadak yang tak terduga. Apapun sebab, ini gak sakit, gak apa. Tadi pagi ngopi bareng sama saya, siangnya kok langsung mati. Mendadak. Gitu. Ini gak ada firasat apa-apa, malah selfie-selfie sebelum naik pesawat. Naik pesawat, pesawatnya jatuh, mati semua. Padahal mau nikah ya, nyewa WO pecah, nyebarkan undangan. Baik, parah itu mati mendadak. Atau saya periksa ya, cek semuanya lengkap, mau nikah ya. Tarif itu terbang, padahal terbangnya itu satu jam, sampai ternyata terbang untuk selama-lamanya ke alam barza. Menjajak rame-rame lagi, sayang. Barakalakum. Ini tanda-tanda kiamat. Jadi waspada, ya. Gak menjamin yang masih kecil-kecil, sehat-sehat, masih muda-muda, bugar sini itu matinya lama. Sejati matinya lebih cepat. Mendadak lagi. Ya gak sakit. Kok saya mendadak? Ya jawabannya, memang sudah waktunya. Kok saya cari sebab ini, jantungnya normal, normal. Tapi kok orang mendadak jantungnya kena? Ya soalnya mati, jantungnya berhenti. Ya, mati. Jangan dikira yang sudah tua-tua itu cepat mati. Hanya suka yang gak mati-mati. Ya, nah, padahal kepengen cepat mati. Jadi kematian mendadak itu sama untuk tanda kiamat telah dekat. Pasti. Ngutul. Tidur. Gitu ya. Nah. Tablas. Nggak bangun-bangun. Mati. Baik. Namanya ngutul kutipah. Bukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Haytham, dihasankan oleh Sa'albani. Nabi SAW bersabda, inna min amaratis sa'ah ayat hurah mautul fitah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ialah semakin banyak permunculan kematian yang sifatnya mendadak tak terduga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah menyampaikan sebuah syair, ya, tentang mewaspadai mautul fujah. Beliau mengatakan, irtanu fil farahi fadlah ruku'i fa'asa ayyakuna mautuka bagtah kam sahihin ra'aitu min ghairi sukmin zahabat nafsuhu as-sahiha falfah. Gunakanlah waktu luang sekalipun seukuran rukuk dalam sholat, karena bisa jadi kematianmu itu mendadak. Jadi waktu luang walaupun singkat, sesingkat kita rukuk dalam sholat, gunakan untuk yang baik. Sesaji kematianmu itu mendadak. Banyak yang asalnya sehat, yang aku lihat gak sakit sama sekali, tapi ternyata jiwanya yang sehat itu melayang seketika. Ini nasihat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di zaman Imam Bukhari saja mutul fitah itu sudah sering terjadi, ya. Beliau melihat sehat orangnya, ya, gak sakit apa-apa, tiba-tiba ini mati. Juga kecelakaan, juga aku mati. Nah, maka beliau menasihatkan, irtani fa'ahi fadla ruku'i fa'asa ayyakuna mautuka bagtah kam sahihin ra'aitu min ghairi sukmin zahabat nafsu as-sahiha faltah. Gunakan kesempatan yang ada dengan baik, walaupun seukuran waktu rukuk dalam sholat. Sejati kematianmu itu mendadak. Banyak orang sehat yang aku lihat gak sakit sama sekali, nyawanya yang sehat itu melayang seketika. Kemudian Yohana Bikina Al-Satumullah, termasuk yang menjadi tanda-tanda dekatnya kiamat itu ialah kasratul matar wa qillatun nabat. hujan akan sering turun, tapi para petani tidak menghasilkan tanaman. Maksudnya apa ini? Hujan sering turun, tapi menyebabkan banjir, menyebabkan gagal panen, ya. Nah, ada juga yang mengatakan menyebabkan tumbuh-tumbuhan itu nggak bisa rain, berbuah. Hujannya sering, tapi nggak menghasilkan buah. Nah, padahal air hujan itu bisa menumbuhkan sesuatu yang hampir saja rain mati dan lain. Disebutnya dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yumtaran nas mataran 'ama wa la tumbitul ardu shay'an. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai hujan itu selama setahun terus turun untuk manusia dan bumi tidak menumbuhkan apa-apa. Hujannya sering turun. Nah, kenapa itu? Ya, tanda kiamat. Entah menyebabkan banjir, sawah-sawah yang harusnya panen tak kenang banjir semua, gagal panen. Atau hujannya enggak barokah, hujannya sering tapi tumbuh-tumbuhan tidak bisa tumbuh dengan baik seperti sebelum-sebelumnya. Ini termasuk tanda-tanda kiamat telah dekat. Baik, sebetulnya masih banyak tanda-tanda kiamat kecil yang lainnya. Hanya saja itu yang saya sampaikan tadi sudah terlalu banyak, ya. Kalau bikin asap semua, dan yang menjadi ibrah ialah kita harus semakin memperbanyak bekal, tidak menunda-nunda amal sholih, banyak-banyak tobat, banyak-banyak istighfar. Nah, apalagi ada kematian yang mendadak tadi, dan hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan sunnah, cinta sunnah, cinta Nabi, ya, cinta para sahabat, cinta orang-orang sholih. Jangan sampai kita membenci mereka, jangan sampai kita membenci sunnah. Nah, ada seorang Bedui yang bertanya kepada Rasulullah SAW, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Wahai Rasul SAW, beliau bertanya, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Dia mengatakan, saya tidak punya sholat yang banyak, tidak punya puasa yang banyak, tapi saya cinta kepada Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda, al-ma'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seorang itu akan dikumpulkan, akan digabungkan dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat nanti. Setelah kiamat kecil tadi itu, tanda-tanda kiamat kecil tadi itu semakin banyak terjadi, maka tanda-tanda kiamat al-kubra, tanda-tanda kiamat besar akan bermunculan satu persatu. Nah, dan kalau sudah bermunculan satu persatu tanda-tanda kiamat kubra, berarti tinggal menunggu kehancuran alam semesta ini. Munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Ya. Ini termasuk dari Ahlul Bait, termasuk keturunan Rasul SAW. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kemudian munculnya Ad-Dabbah, seekor binatang ya yang akan berbicara an-nas bi ayatina la yuqinun, bahwa saja manusia itu banyak yang tidak meyakini ayat-ayat kami. Para ulama ahli tafsir menjelaskan di antara pendapat yang kuat tentang masalah Dabbah ini yang akan muncul, dia adalah seekor unta, dan unta ini adalah panakan dari untanya Nabi Shalih yang dibunuh oleh kaumnya. Ya. Nah, muncul di antara kemunculannya ialah di Makkah dan di Masjidil Haram. Nah, ketika orang sedang sholat, mau sholat itu muncul. Bicara tadi. An-nasa fi ayatina la yuqinun. Manusia yang sudah tidak meyakini kebenaran ayat-ayat kami. Nah, sebelumnya tidak muncul. Terus muncul di luar kebiasaan. Namanya tanda kiamat kubra. Muncul juga nanti matahari yang pasti dari barat. Nah, biasanya dari timur, kok mendadak dari barat. Nah, maka saat itu sudah tertutup pintu taubat. Nah, yang kafir ya sudah tetap kafir selamanya, enggak bisa kemudian masuk Islam dengan bertaubat. Ketika melihat matahari pasti dari barat, ya Allah, aku taubat, aku masuk Islam. Enggak, tolak. Sudah tertutup pintu taubat. Nah, ya, matahari terbit dari menggemparkan dan lain sebagainya. Nah, Pak, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan tadi ada pertanyaan, saya persilakan. Pertanyaan, bagaimana kiat mendidik anak agar tidak terjatuh pada penyimpangan LGBT? Ya, kita cuma berusaha ya. Yang pertama ialah kita harus mendidik anak kita dengan pendidikan agama yang baik. Agama yang baik itu adalah agama Islam yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak kita masukkan dalam lembaga pendidikan yang mengikuti sunnah, yang di situ akan dijelaskan mana perintah, mana larangan, termasuk larangan LGBT. Yang kedua, orang tua harus aktif dalam mengawasi perkembangan pendidikan anak-anaknya. Jangan kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus lembaga pendidikan. Mereka itu cuma membantu kita dalam mendidik anak kita, ya. Harus ada ta'awunnya antara pendidik di pondok atau di madrasah dengan pihak orang tua. Nah, kemudian juga harus ada pengawasan yang ketat dari para pendidik tentang masalah ini, ya. Apalagi kalau di pondok sudah terpisah laki sama perempuan, ya. Yang laki-laki tiap hari ini laki-laki terus itu lama-lama kok berubah yang ini kayak perempuan itu merek-merek itu. Wah, ini harus segera disensor semacam itu, ya. Harus tegas, jangan sampai penyakit semacam itu melular ke yang lain. Dengan cara apa ini? Ya segera dipindahkan ke tempat yang lain supaya tidak melulari yang ada di situ. Kemudian yang paling penting ialah harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita terjaga dari penyimpangan-penyimpangan. Nah, dan kalau bisa kita harus komunikasi sama anak kita, ya. Terbuka dengan mereka. Jangan sampai mereka itu curhatnya ke temannya. Kalau bisa curhat sama orang tuanya. Nah, bagaimana itu? Ya, jadilah orang tua yang tidak menakutkan. Nah, jadilah orang tua yang memberi kesempatan anak untuk curhat. Jadilah orang tua yang meluangkan waktu untuk anaknya. Jangan cuma untuk mencari duit saja, ya. Memang anak butuh duit, tapi lebih butuh lagi perhatian orang tua, ya. Nah, bagaimana cara taubat dari harta riba yang telah dimakan? Ya sudah, kemakan duluan. Ya, yang pertama jangan melakukan lagi. Yang kedua, banyak-banyak mensedekahkan hartanya, ya, sebagai penebus dosa-dosa ribanya, ya. Nah, Allah Ta'ala. Bagaimana chat dengan akhwat yang bukan mahram secara terus menerus? Awal-awalnya masalah dakwah, tapi lama-lama saling bercanda. Wah, bagus. Terpil mafasid mukaddam ala jazil masoleh, ya. Menghindari mafasidah itu harus diutamakan daripada menarik maslahat, ya. Jangan, ya. Ustaz ustaz kalian yang terhormat, ya. Ya. Lu pakai taklim biasanya, enggak usah kecepan tuh. Ya. Nah. Begitu, ya. Yang saya saja itu ada muslimin yang ta'awun ternyata muslimat. Gitu. Istri saya tahu kok ada jasa nama perempuan di situ, padahal saya enggak ngapa-ngapain. Saya enggak kecepan, enggak penuh langsung konfirmasi ini untuk Pak Had gitu. Sudah langsung cemburu kok. Ya, nah, bahaya ya. Langsung tak hapus. Padahal infaknya banyak. Nah, kalau dia tak awal lagi mungkin. Nah, ini nomornya tak hapus. Nah, gitu. Jadi itu penyakitnya ustaz-ustaz, ya. Jangan sampai menyerang para dai, ya. Soalnya yang biasa tak wakil ustaz. Nah, jadi jangan, ya. Walaupun hukum asalnya enggak apa-apa untuk pemasukan dakwah, tapi kalau sering-sering itu bablas, ya. Nah, apalagi akhwatnya ini masih awam, ya. Ini nanti foto profilnya tampilkan, wah, bahaya, ya, bahaya. Jangan tinggalkan, ya. Tak lama fasid mukaddam ala syarbil masyur. Dakwah itu bisa disampaikan dengan cara yang paling aman, ya. Nah, tak harus macam larangan, apalagi yang mendekat-dekati gitu, ya. Nah, harap itu. pelaku yang langsung telepon. Apakah saya ahli kita usah gerak sama ahli sunnah, tapi bahaya. Bukan dia tanya dengan ahli sunnah atau ahli sunnah ini. Eh, tanya sama ket-ket semua itu. Benar, ya. Ya. Terus diamankan, ya. Nah, saya terpada pihak yang wajib sebelum tersebar berita, ya. Nah, kesana kemari tanpa merusak nama baiknya. Apakah termasuk hadis di materi pagi tadi, ucapan terbaik pada perzina di tengah jalan, silakan zina di samping tembok sana, ya ini usaha pemerintah. Wah, ini salah paham. Maksudnya bukan ucapan terbaik kepada perzina. Orang yang paling baik di antara yang rusak itu mengatakan bahwa mas zinanya enggak masalah, tapi jangan di jalan di samping. Ya. Baik. Ini jangan kata-kata pemerintah. Ya. Enggak masalah lokalisasi BPS lain-lain itu. Itu jangan kita di sini, ya. Nah, mereka punya banyak pertimbangan. Kita tidak dan mengarah ke sana, ya. Jadi saat itu rusak, ya. Dunia itu dianggap halal, biasa, ya. Orang yang paling baik saat itu, nah itu, harus itu yang tadi itu membolehkan zina, tapi jalan samping tembok. Nah, jangan bawa-bawa ini, ya. Nah, walaupun seandainya termasuk, ya, ada kata-kata pemerintah itu, ada adabnya sendiri. Kalau memang durhaka kepada orang tua itu termasuk tanda kiamat, bagaimana sikap kita? Kita yang mentolerir kedurhakaan anak karena sudah tanda kiamat, gimana lagi? Apakah kita berusaha agar anak tadi supaya tidak durhaka? Ya berusaha lah. Semuanya itu berusaha. Jangan pas ini tanda kiamat, gimana? Sekarang kuasa yang gak malu-malu di tengah jalan berzina, wih, tanda kiamat, gimana? Enggak kayak gitu maksudnya, ya. Itu harus dicari, ya. Anak-anak durhaka, maklumlah tandanya kiamat, ya, karena dapatkan durhaka. Sudah kayak gitu maksudnya, ya, kita harus lupa untuk apa ini, supaya anak kita itu jadi baik, tidak durhaka. Misalkan bila kita datangi jamaah sholat di masjid, yang afdal tetap jamaah di masjid meski bawa payung, atau sholat di rumah nekat hujan-hujan datang jamaah di masjid. Kok hujan keras, sholat biar halikum, ya. Sholat di rumah afdal, ya, terusah di afdal. Nah, kalau memang memberatkan, ya. Nah, baik. Kalau ke masjid bagaimana? Boleh. Walaupun jenjen tak apa. Silakan kalau mau. Tapi ada udur dan resah untuk sholat di rumah. Kasih pusi, tak paham aku. Pusi tentang kekhalauan soal pemuda. Dah, pemuda yang masih jomblo. Minta jawaban yang berbeda. Walau tak lebih suat, daripada salah. Semua kesimpulannya. Ya, kalau bikin soal jangan pakai puisi-puisi, ya itu tapi tak paham, ya. Apakah Dajjal masih hidup atau telah hidup? Ya, Dajjal itu sudah ada, masih hidup. Nah, baru kemudian akan keluar di saat yang Allah kehendaki keluarnya, bukan lahir ketika dekat hari kiamat nanti. Tapi sudah ada jasad itu. Di mana itu termasuk perkara ghaib, ya, yang tidak ditampakkan kepada kita. Nah, tapi jasad akan keluar muncul. Saya banyak pertanyaan, tapi ya itu yang bisa saya jawab. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa manfaat dan barokah, dan apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang berkenan, itu adalah kekurangan dari saya terpapat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah, yang diberi keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.